فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وكذا الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيد وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 طبق شعبة بيديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه ثلاث مرار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في ذلك والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر الشهر الثاني 30. حدثنا عن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حسن ابن عبيد الله قال سعيد عن السعد بن عبيده قال سمع ابن عمر عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خانس إبهامه. إمام مسلم mencantumkan beberapa hadis yang kita bacakan tadi tentang menekankan jumlah hari dalam bulan. Yang pertama, hadis yang kita baca dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, asyahru bulan itu hakada wakada wakada, yang begini begini dan begini dengan tangannya. Wa qabada ibhamahu fi tsalitsa, yakni bulan itu begini begini dan begini, yang ketiganya dia ketupkan jempolnya di yang ketiga, berarti yang seperti ini. Hadis yang kedua, Ibnu Umar juga mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda asyahru tis'un wa isyurun, dengan ucapan Nabi bulan itu 29. Kalau yang tadi dengan prakteknya ya, kemudian yang ketiganya diginikan. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشرا وعشرا وتسعا، bulan itu begini begini dan begini, yaitu 10 dan 10 dan 9, yakni 29. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhuru kadza wa kadza wa kadza, bulan itu begini begini begini. Nabi fasaffaqa biyadaihi marrataini bi kulli asabi'ihima, pada dua kali dia pukulkan dengan tangannya seluruh jari jemarinya, ya, hakadha kadza wa kadza, wa naqasa fi safaqati tsalitsah, pada pukulan yang ketiga dia kurangi ibhamal yumna, yakni jempol yang kanan, awil yusra, atau yang kiri. Jadi begini begini, yang ketiganya begini atau begini. Jadi intinya menyebutkan 10 10 9. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhuru 29, bulan itu 29. Wa tabaqa Syu'bah bi yadayhi 3 mirarin, Syu'bah perawi hadis mempraktikkan dengan kedua tangannya tiga kali. Wa kasara al-ibhama fi tsalitsah, yang ketiganya dia kurangi dengan jempolnya. Maka dipraktik oleh Syu'bah begini begini, kemudian yang ketiganya dikurangi dengan jempolnya. Qala Uqbah, Uqbah mengatakan, wa ahsibuhu, aku mengira, qal, Nabi mengatakan, asyahru salatun, bulan itu 30 hari. Wa tabbaqa kaffaihi 3 mirarin, lalu dia praktekkanlah dengan kedua tangannya tiga kali. Berarti 30, 1, 2, 3, yang ketiganya pun tidak dikurangi dengan jempolnya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita sebelumnya, hadis berikutnya masih dari Ibnu Umar, dia menceritakan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kita ini adalah umat yang ummiyah. Ummi, apa maknanya ummi? La naktubu wa la nahsub, kita tidak menulis, kita tidak menghitung. Yang tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, satu bulan itu begini begini dan begini. Wa aqadal ibhama fi tsalitsah, pada yang ketiga dia tekukan ya jempolnya. Wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni tamama tsalatsin, dan beliau mengatakan bulan itu begini begini begini dengan menyempurnakannya 30. Jadi Nabi terkadang mengatakan bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha, atau asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha, ya, 30. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia mendengar seseorang mengatakan, malam ini al-lailata lailatun nisf, malam ini adalah malam yang separuh bulan, yakni pertengahan bulan. Faqala lahu, lalu Ibnu Umar mengatakan kepadanya, ma yudrika anna lailatan nisf, apa yang memberimu pengetahuan bahwasanya malam ini adalah malam yang pertengahan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Ibnu Umar, asyhuru hakadha wa hakadha, bulan itu begini dan begini. wa asyara bi asabi'ihi al-ashr marratain. Dia isyaratkan dua kali dengan jari jemarinya, ya, 10 dua kali. Wa hakadha, dan begini pada yang ketiganya, wa asyara bi asabi'ihi kulliha wa habasa aw khanasa ibhamahu. Kemudian yang ketiga, dia isyarat juga dengan seluruh jari jemarinya, kemudian dia tahan atau dia kurangi dengan jempolnya yang ketiga. Imam Nawawi dia mengatakan, asyahru hakadha wa hakadha wa fi riwayat asyahr 29, sabda Nabi SAW, bulan itu begini begini, dan di dalam riwayat bulan, ya, ini 29, maknanya anna asyahra qad yakunu 29, bulan itu terkadang menjadi 29. Wa hasiluhu anna al-i'tibar bil hilal, kesimpulannya bahwa yang menjadi i'tibar adalah dengan hilal. Ya, ini maksudnya dengan melihat hilal. Itu menjadi patokannya. Faqad yakunu tamaman, faqad yakunu taman 30. Dan terkadang menjadi sempurna 30. Waqad yakunu naqisan 29. Dan terkadang menjadi kurang, yaitu 29. Waqad la yara al hilal, terkadang tidak bisa melihat hilal. Fayajibu ikmalu al adad 30, maka wajiblah menyempurnakan bilangan itu menjadi 30. Jadi yang menjadi i'tibar adalah melihat kepada hilal. Boleh jadi pada sore 29 itu kelihatan hilal, boleh jadi tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, disempurnakanlah menjadi 30. Qalu wa qad yaqa'un naqsu mutawalian fi syahraini wa thalathah wa arba'ah wa qad yaqa'u fi akthar min arba'ah. Terkadang terjadi nilai kurang, ya, ini 29 berturut-turut pada 2 bulan dan 3 bulan dan 4 bulan, dan terkadang terjadi lebih dari 4 bulan. Bulan ini 29, 29, 29, 29. Lebih dari 4, ya. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini kita mengambil faedah yang lain, jawazul i'timadil isyaratil mufhimah fi mithl hadza. Bolehnya kita menyandarkan diri kepada isyarat-isyarat yang bisa dipahami, isyarat-isyarat yang bisa dipahami, al-mufhamah fi hadza, fi mithl hadza, dalam bentuk ini. Yani isyarat-isyarat yang mudah dipahami itu boleh kita jadikan sebagai, ya, sandaran, ya, seperti menghitung tadi, ya, untuk sebagai hitungan. Itu adalah isyarat, ya, pengganti dari kita mengucapkan 30, ya, dengan 3 kali atau 29. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kita ini umat yang ummi. Ummi itu secara literal bahasa kita adalah buta huruf. Ya. Dijelaskan di sini, la naktubu wa la nahsubu. Kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa membaca, menghitung. Asyahru, bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu ada begini begini begini. Qala al ulama, ulama mengatakan ummiyah, yang dikatakan ummiyah atau tadi dikatakan buta huruf ya, tidak bisa menghitung. Yani ummiyah maknanya baquna ala ma waladatna alaihil umat. Wah, kita tetap lestari seperti apa yang ibu-ibu kita melahirkan kita. Bagaimana? La naktubu wa la nahsub. Kita tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Wa minun nabiyul ummi. Dari ungkapan ini juga adalah ungkapan nabi kita adalah nabi ummi. Ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummi. Ummi bagaimana? Ya. Tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Wa qila huwa nisbatun ila al ummi wa sifatiha wa aw sifatuha. Nisbatun ila ummi wa sifatiha. Ya, ini ada yang mengatakan ini adalah menggolongkan kepada ibu dan sifatnya ibu. Li'anna hadhi sifatun nisa ghaliban. Karena inilah sifatnya kaum wanita dahulunya pada umumnya. Arti apa? Enggak ada untuk belajar, bagaimana dia akan bisa menulis? Ya. Yang banyak belajar itu adalah yang laki-laki. Ya, berbicara bisa, tapi tidak bisa menulis. Apa mau dia bisa menulis? Ya, belajar menulis apabila dia belajar masuk, ya, mengikuti pembelajaran-pembelajaran. Kalau dulu namanya kutab, ya, sama dengan sekolah dasar. Nah, jadi ummi pada diri Nabi SAW itu bukanlah menjadi aib, akan tetapi itu adalah menjadikan sebuah yang luar biasa. Ya, nabi yang tidak bisa menulis dan menghitung bukanlah aib, tapi itu akan menjadikan luar biasa. Ya, kalau seandainya nabi bisa menulis, tentu dugaan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan nabi semakin memperkuat apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sekarang nabi enggak bisa nulis, bagaimana dia akan, ya, menjadikan Al-Quran itu adalah karangannya? Sementara informasi yang ada di situ semuanya adalah sesuai dengan realita, kebenaran semuanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara yang membuktikan bahwa Nabi SAW tidak bisa menulis, ya, dan membaca adalah ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, dituliskan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang Quraisy enggak mau dia. Ya. Lalu minta dihapus. Lalu Nabi mengatakan, mana yang perlu dihapus itu? Mana? Tolong tunjukkan. Ya. Kalau seandainya Nabi bisa membaca, tentu sudah bisa menghapusnya mana. Tidak tanyakan. Jadi sekali lagi tidak bisanya Nabi menulis dan menghitung itu tidak menjadi aib. Ya, menjadi malahan itu adalah menjadi memperkuat akan mukjizatnya Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang terakhir Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar mendengar seseorang mengatakan malam ini adalah malam separuh. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepadanya, apa yang menyebabmu tahu bahwasanya malam ini adalah separuh? Lalu sebutkan hadis. Ma'nahu annaka la tadri anna al-laila nisf am la. Ya, di mana engkau tidak tahu sebenarnya apakah ini separuh atau tidak. Karena syahr qad takunu 29. Bahwasanya bulan itu terkadang hitungannya adalah 29. Wa in aradta anna lailatal yawm alladhi bitamamihi yatimmu an-nisf. وهذا إنما يسوى على تقدير تمامه ولا تدري أنه تام أم لا. Apabila kita ingin mengetahui malam itu adalah malam yang sekarang adalah malam kesempurnaan separuh, kita bisa baru mengatakan dia separuh kalau seandainya kita bisa mengetahui berapa akhir dari bulan ini. Ya, kalau dari awal bisa 1, 2, 3, 4. Tapi yang sekarang kalau seandainya dia 29, mana separuhnya? Kalau dia menjadi 30, mana separuhnya? Ya. Nah, kita tidak mengetahui karena kita akan wahada innama yasihu ala taqdiri tamamihi. Ini separuh itu kalau kita tetapkan dia separuh, ya, dia tidak hitungkan, tetapkan dengan hitungan. Tapi dibilang ini adalah separuh, yaitu dengan kebenaran kita menetapkan bilangan bulan yang sempurna. Tapi bulan itu yang sempurna kita tidak bisa mengetahui apakah dia sempurna menjadi 30 atau dia tidak sempurna, dia menjadi 29. Kan kita tidak tahu. Ya. Nah, jadi Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya bulan itu adalah 29. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan dalam bab ini. Hadis 2510, haddatsana Yahya bin Yahya qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilala fasumu, wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaykum fasumu 30 yawma." Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, kalau tadi sebelumnya hadisnya banyak dari Ibnu Umar dan ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah melihat hilal, maka puasalah. Jadi melihat hilal Ramadan, maka puasalah. Wa idza ra'aytumuhu, apabila kalian telah melihat hilal lagi, yaitu hilal Syawal, fa'aftiru, berbukalah, yakni selesaikanlah Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum, apabila terjadi awan terhadap kalian, terhalang, dihalangi oleh awan, fasumu 30 yawma, maka puasalah 30 hari. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa makna dari menyempurnakan bilangan takdirkan itu adalah menyempurnakannya 30 hari. Hadis yang kedua, haddatsana Abdurrahman bin Sallam al-Jumahi qala haddatsana Rabi' ya'ni Ibnu Muslim an Muhammad wa huwa ibnu Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumya 'alaykum fa akmilul 'adad. Puasalah karena melihatnya, perintah nih. Puasalah karena melihatnya. Berbukalah karena melihatnya. Apabila terhalang terhadap kalian, fa'akmilu, yaitu ghumya itu adalah terhalang oleh awan. Ya, maka sempurnakanlah bilangan. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Ubaidillah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumya alaykum ash-shahr fa'uddu 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Apabila terhalang terhadap kalian bulan itu, maka sempurnakanlah, ya, fa'uddu, dan hitunglah 30 hari. Jadi bulan itu dihitung menjadi 30 hari. Kemudian hadis yang terakhir, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عن أبي الزياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aytumuhu fasumu," apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah, "Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru," apabila kalian telah melihat bulan lagi, "fa'aftiru," maka berbukalah. Fa'in ughmiya 'alaikum, apabila terhalang terhadap kalian, fa'uddu 30. Hitunglah bulan itu menjadi 30. Jadi dalam hadis sangat jelas dan nyata sebagaimana yang telah kita baca dari perkataan Imam Nawawi dan ulama-ulama lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa riwayat-riwayat yang mengatakan faqdiru lahu atau faqduru lahu, takdirkan, bahwasanya maksud di sini adalah sempurnakan bilangannya menjadi 30. Bukan menyandarkan diri kepada hisab. Bukan menyandarkan diri kepada hisab, dan bukan kita takdirkan saja awan itu ada di belakang awan, hilal itu ada di belakang awan, ya. Karena sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa kita dilarang untuk berpuasa pada bulan yang pada hari ragu. Hari lagi ragu itu adalah hari di mana sore kemarinnya tidak kelihatan hilal, yaitu pada sore 29-nya. Maka hari berikutnya adalah hari yang diragukan. Kemungkinan kelihatan, kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Ya. Maka tetap kita tidak boleh untuk mengerjakan puasa. Wallahu taala alam. Baik. Kita masuk dalam tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan tahun lalu, Ustaz? Tahun 2019 saya nifas, tidak puasa satu bulan penuh. Setelah itu saya sakit, belum sempat mengganti puasa. Kemudian puasa Ramadan 2020 saya masih belum sembuh total, hanya sanggup puasa 15 hari. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengganti puasa dan sudah saya ganti beberapa hari. Apa puasa yang lalu itu masih bisa diganti dengan puasa atau harus difidyah, Ustaz? Baik. Dalam permasalahan orang yang menyusui maka dia boleh memilih memfidyah dia bernifas dan menyusui. Nifas dan menyusui. Dia boleh memilih antara membayar fidyah atau mengqadanya. Ya. Adapun ketika tahun berikutnya dia sakit, tidak kuat badannya, lalu dia tidak puasa, maka semua batalnya puasa disebabkan lemah badan dia itu harus diqadha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau di atas perjalanan, maka hendaklah dia ganti pada bulan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Adapun ada yang mengatakan bahwa orang yang menyusui dan dia haid atau dia nifas, maka ada yang mengatakan bahwa dia harus dalam masa itu, karena penghalangnya bukan karena susunya, karena dia menyusui, tidak, tapi karena dia haidnya atau nifasnya, ya. Maka dia, ada yang mengatakan bahwa kalau begitu didahulukan sebabnya ini, berarti ini harus diqadha. Namun saya tanyakan kepada guru saya Syekh Abdullah Ubaylan, dalam permasalahan seperti ini, bagi orang yang sedang menyusui, dia nifas atau dia haid, maka beliau mengatakan dia boleh memilih mau muqadha atau dia mau memfidyah, disebabkan di situ adanya juga sifat dia sebagai orang yang menyusui yang mengkhawatirkan akan anaknya apabila dia berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Apakah marah-marah kemudian beristighfar, apakah puasanya langsung batal ketika dia sedang marah? Enggak. Ya, belum ada dalil yang mengatakan bahwa marah-marah membatalkan puasa. Entah kalau dia marah-marah ngambil air minum. Ya, marah-marah ngambil makanan makan dia. Itu membatalkan puasanya. Ya. Apakah jika kita dipukul atau terpaksa kita berkelahi, apakah batal juga puasa kita? Secara fisiknya dia tidak batal puasa kita, ya, tapi nilainya kurang, ya. Kita tidak perlu mengqadha puasa kita karena kita tidak membatalkannya dengan sebab-sebab kebatalan puasa, tapi nilainya kurang. Karena inti dari puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang merusak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'am wa syaraba." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak akan membutuhkan kepada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Nabi juga mengatakan, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila seorang pada hari dia berpuasa, dia tidak berkata-kata jahil, berteriak-teriak, dia tidak berkata keji, ya, tidak berkata keji, dia tidak berteriak-teriak, ya, kemudian dia tidak berbuat jahil. Apabila ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka tidaklah dia katakan ini shaim, aku ini berpuasa. Muhallab dia mengatakan, di antara maknanya adalah tidaklah dia mengatakan kepada orang tadi, saya ini orang berpuasa. Atau dia mengatakan kepada dirinya, oh saya ini berpuasa. Untuk apa? Untuk menyadari supaya tidak mengikuti dorongan, ya, emosionalnya. Ya, nilainya akan berkurang. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz bertanya di luar dari tema. Bagaimana ketika sedang sholat wajib, ketika ada tamu yang datang mengetuk pintu dan mengucapkan salam, apakah boleh dijawab ketika lagi sholat? Dan ketika lagi buang hajat ada tamu yang tiba-tiba datang, apa memang harus dijawab juga? Bagaimana kita menjawabnya sedang sholat? Kalau ada orang bersalam kemudian kita sedang sholat, maka menjawabnya adalah dengan isyarat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Ya, ada orang bersalam, kita angkat tangan. Ya, tidak dengan mulut, karena kita tidak boleh mukhatabah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bersin saja di dalam salat lalu dia mengucapkan alhamdulillah, itu boleh. Karena dia memuji Allah. Tapi tetangganya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti dia mukhatabahnya kepada tetangganya, maka dia sudah berbicara dan itu tidak boleh. Ya, pada saat kita dalam WC buang hajat ada orang yang datang dan dia bersalam, ya jangan kita jawab, karena kita berada dalam kondisi yang menyebabkan kita punya uzur untuk menjawabnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia buang hajat ada orang yang salam, ya, beliau tidak jawab. Setelah beliau buang hajat, langsung beliau arah ke dinding, beliau bertayamum, lalu beliau menjawab waalaikumsalam. Ya, setelah orang itu pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita buang hajat ada yang salam, tidak perlu dijawab, walaupun dalam hati, karena Nabi tidak sebutkan itu dalam hati juga. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saudara saya mengeluhkan permasalahan di Inggris terkait dengan waktu sholat fajar, di mana waktu sholat masuk sekitar pada jam 1, di mana malam waktu itu masih gelap, sementara terbitnya matahari pada jam 4.50 pagi. Akan tetapi terlihat cahaya di ufuk 1.5 jam dari waktu syuruq. Apakah dibolehkan menahan pada waktu itu? Perlu diketahui bahwa waktu fajar adalah jam 1.10 pagi, sementara sholat ditunaikan pada jam 4 syukuran, Ustaz. Baik, ini dalam kondisi musim panas. Ya, kalau di barat malamnya mungkin baru tenggelam matahari jam 10 malam. Ya. Dan terbit fajarnya jam 1 tadi. Hanya beberapa jam malamnya. Jadi syukur kita di Indonesia ini ya, di mana siang malam kita itu mirip 12-12 jam. Untuk masuk fajar itu ya, kembalikan kepada fenomena. Karena terkadang memang terbit fajar pada musim panas, masa termulai dari terbit fajar dengan terbitnya matahari itu terkadang waktunya juga panjang. Saya merasakan ketika saya berada di Arab Saudi, ketika musim panas ya, itu antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari itu lebih panjang, lebih lama ketimbang dari musim dingin. Musim dingin pendek. Nah, kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya sholatnya sholatnya jam 4 misalkan, ya, karena dia baru melihat cahaya di ufuk 1.5 jam dari waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, maka kita lihat bahwa waktu sholat waktunya panjang, sementara waktu menahan mulai dari awal terbitnya fajar itu sudah kita disuruh untuk berhenti dari makan dan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari fajar. Ya, ini betul-betul kelihatan perbedaan antara siang dan malamnya. Ya, ini betul-betul nampak ufuk apa fajar itu. Ya, gelap. Ya, terkadang kita tidak bisa memperhatikan persis. Kalau seandainya kita berada di tengah kota yang betul-betul marak cahaya, susah kita melihat ke ufuk timur. Tapi kalau kita berada di lingkungan, di perkampungan yang minim cahaya, akan mudah kita melihat ya, bias dari cahaya fajar itu ya. Maka untuk kehati-hatian ketika kita mengetahui bahwa markas Islami yang di sana telah menetapkan bahwa terbitnya fajar jam sekian dan itu menjadi iktimadnya, maka hendaklah kita menahan mulai dari apa yang disebutkan sebagai terbit fajar. Wallahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan terakhir insyaallah. Afwan, ana ingin bertanya suatu perihal di luar dari tema kajian Ustaz saat ini. Alhamdulillah, insyaallah bulan besok ana akan menikah. Masyaallah. Dan berharap semoga Ustaz mendoakan agar proses pernikahan kami berjalan dengan lancar dan di saat situasi pandemi ini. Dan doakan juga agar ana dan calon istri nantinya bisa menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat. Ya, kita doakan mudah-mudahan lancar, dan kita sarankan berilmulah dalam rumah tangga. Kita harus tahu bagaimana rumah tangga yang sebaiknya dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Terkait dengan mahar yang mana calon ana berkeinginan cincin emas untuk maharnya, namun ana belum bisa untuk memenuhinya karena keterbatasan biaya, dan ana telah menargetkan seperangkat perlengkapan sholat, Al-Quran, siwak, kurma sebagai maharnya, dan alhamdulillah si calon mau menerimanya, namun si calon merasa sedih hati karena Anda tidak bisa memenuhi yang diinginkannya, maka hendaklah Anda berupaya untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, karena mahar itu kompensasinya adalah dirinya. Dia ingin menyerahkan dirinya dan menyerahkan kehormatan dirinya kepada Anda. Maka penuhi. Ya, walaupun mahar itu hutang. Tapi penuhi itu sebagai mahar. Karena itu adalah hak dia. Bahwa jangan kita menentukan. Ya, jangan kita menentukan. Tapi dia yang menentukan apa mahar, karena dia hak dia. Bagaimana Ustaz, apakah mahar yang diinginkan cincin emas calon anak tersebut harus anak tunaikan juga untuk menjaga perasaannya, kalaupun harus dipenuhi juga tak lain dengan cara berhutang anak bisa mendapatkan biayanya? Iya, ya, berkorban. Anda akan mendapatkan seorang perempuan yang akan menjadi pasangan hidup Anda. Ya, kemudian dialah, dari dialah insyaallah anak Anda akan lahir. Enak. Kalau dari awal dia sudah berasa sedih, tidak enakan. Ya. Jangan-jangan ini adalah awal yang tidak baik. Makanya kita sarankan belajarlah dulu. Ya, belajar nikah dulu gitu. Karena saya sering mengatakan nikah itu adalah ibadah. Nabi SAW juga mengatakan bahwa orang yang menikah sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada separuh yang tersisa. Nikah itu adalah ibadah sebagaimana sholat ibadah. Sholat ibadah, kita harus berilmu terhadap apa yang akan kita lakukan. Begitu juga harus kita berilmu terhadap apa yang akan kita lalui dalam pernikahan. Ya, seperti hak-hak istri harus kita tunaikan dan harus kita ketahui. Ya, apalagi bagaimana cara menggauli istri dengan baik, harus dengan ilmu. Jadi pernikahan ini tidak hanya sebatas itu adalah kebutuhan biologis, tapi lebih dari itu, ya, dia adalah bernilai ibadah. Nafkah yang Anda berikan kepada istri itu ada bernilai sedekah, walaupun itu adalah wajib. Ya, tapi ketika orang tidak berilmu tentang ini, ya, terkadang dia berat hati. Ya, kemudian juga memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan istri, kebutuhan keluarga, itu ada kewajiban kita. Dan tidak ada israf di dalam hal itu. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada israf dalam hak, selama itu adalah kebaikan. Ya, keluarga kita penuhi kebutuhannya sehingga tidak minta-minta kepada lain, sehingga dia tidak melihat kepada yang lain. Ya, maka ini adalah sebuah kewajiban untuk kita. Jadi oleh karena itu, kepada yang bertanya atau kepada yang lain yang juga mendengar, baik pemuda yang akan menikah atau yang sudah menikah, kita yang sudah berkeluarga, penuhi kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk memenuhi nafkah keluarga. Ya, jangan kita pelit. Terkadang kita laki-laki, ya, royal kepada kolega-kolega kita, tapi bait tuang, ya, bapili kepada istri dan anak. Dan seharusnya adalah kebalikan. Ya, maksudnya seharusnya yaitu penuhi dulu kebutuhan keluarga, penuhi kebutuhan keluarga, ya. Dan kalau keluar, ya, kalau sudah terpenuhi di dalam, baru kita berikan kepada di luar. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Gimana? tidak bisa nulis. Iya, otomatis Pak. Ketika Jibril mengatakan Iqra, apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Bacalah, kata Jibril. Lalu Nabi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ya. Jadi orang yang bisa menulis, dia bisa membaca. Ya. Orang yang bisa membaca, enggak bisa menulis, mungkin ada sesuatu yang secara fisik dia tidak bisa, misalkan. Ya. Nah, namun apabila normal tidak bisa menulis, maka tidak bisa membaca. Ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun tidak bisa menulis, belum tentu juga dia tidak bisa berhitung. Namun di sini kita katakan tadi ummi itu penisbatan kepada ibu. Bahwa sifat ibu pada umumnya dahulu ya mereka ya tidak belajar, tidak berhitung gitu ya. Tapi memang natural apa adanya. Ya, barakallahu fikum. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.